tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, kedule kegancan, tak penting no tenang dengan dengan dirawi ringan warni tetap barengan. Dan kisah waktu yang lagi gas marah kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman.